Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pelajaran kita malam hari ini adalah tentang keutamaan tauhid dan hal-hal yang dapat menggugurkan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat ke-82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan, terutama keamanan di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam ayat ini terdapat keutamaan bagi mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampur adukkan ketauhidannya sedikit pun dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama, mereka mendapatkan jaminan keamanan, dan yang kedua, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Datang sebuah hadis dari Ubadah Ibnu Samit radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wal naru haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min al-amal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah, semuanya salah, tidak pantas untuk disembah, Isa bukan Tuhan, Uzair bukan Tuhan, pepohonan bukan Tuhan, batu-batuan bukan Tuhan, tidak berhak untuk disembah, kuburan-kuburan bukan Tuhan, benda-benda pusaka bukan Tuhan, yang berhak untuk disembah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada sekutu baginya, dan dia bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya, kemudian dia juga bersaksi bahwa Isa sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya, serta kalimat Allah Subhanahu wa taala yang Allah ucapkan kepada Maryam, yaitu kalimat kun, ya jadilah maka jadilah, wa ruhum min, dan ruh darinya, dari Allah. Kemudian dia berkeyakinan bahwa surga itu hak, benar adanya, neraka itu hak, benar adanya, Dengan keyakinan ini semua, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan orang tersebut ke dalam surga sesuai dengan amalannya, disesuaikan dengan amalannya. Di dalam hadis Idban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengucapkan kalimat tersebut. Tulus dia ucapkan kalimat la ilaha illallah karena Allah betul-betul murni. Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan atas neraka kepada orang ini. Hadis-hadis dan ayat yang telah disampaikan tadi merupakan keutamaan tauhid yang luar biasa besarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian datang hadis lagi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allah ta'ala." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini menunjukkan tentang sekali lagi keutamaan tauhid dan bagaimana tauhid itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Maka kalau kita melihat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir hidup beliau, sejak beliau diangkat sebagai nabi dan rasul sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau senantiasa memberikan perhatian serius terhadap perkara ini, ya, terhadap perkara ini, ya, sampai menjelang ajal beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tutruni kama ataratin nasara Isa ibn Maryam." Janganlah kalian mengkultuskanku sebagaimana orang-orang Kristen mengkultuskan Isa ibn Maryam. Ya, mengangkat derajatnya melebihi dari yang seharusnya. Innama Abdullah wa Rasuluh. Hanya saja, ya, aku adalah hamba Allah dan utusannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam hadis ini juga terdapat perhatian serius dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara tauhid, dan jangan sampai umat beliau sallallahu alaihi wasallam terjerumus dari perbuatan syirik. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.